السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، إخوة الإيمان كمسلمين dan muslimat، para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Kita yang senantiasa dibimbing untuk meningkatkan ketakwaan dan iman kita, mempersiapkan bekal menuju negeri akhirat, belajar ilmu agama, serta berbagai kemudahan dan pertolongan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang masih memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan, sehingga pada hari ini, hari Jumat, kita masih diberi umur sampai memasuki bulan Syaban, dan ini adalah tanggal ya pertama, ya hari pertama dari bulan Syaban, tanggal 1 dari bulan Syaban, yang tentunya setelah Syaban akan datang bulan Ramadan. Kurang lebih 29 atau 30 hari kita akan kedatangan bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi hidup kita di bulan Syaban dan memberikan kesempatan kepada kita untuk bersua dengan bulan Ramadan. Allahumma amin. Salawat dan salam mari kita perbanyak ucapkan untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, pada tanggal 1 Syaban 1443 Hijriah, bertepatan 4 Maret 2020, kita akan memulai mengkaji, membahas akidah Ahli Sunnah wal Jamaah Firqatun Najiyah yang akan kita sadur dari kitab Ringkasan Ma'arij Al-Qabul fi Syarhi Sulam al-Wusul fi bayani ma ja'a bihi ar-Rasul. Kitab Ma'arijul Qabul karya Syekh Al-Allamah Hafidh bin Ahmad Al-Hakami, salah seorang ulama yang dilahirkan di Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, yang merupakan ulama yang memiliki akidah sesudah akidah Ahli Sunnati wal Jamaah, dan yang memiliki kecerdasan dan semangat dalam menebarkan akidah di zaman atau selama beliau hidup, dan yang senantiasa memberikan keilmuan, penjelasan kepada kaum muslimin melalui karya tulisnya yang sampai sekarang menjadi referensi di dalam mengkaji akidah ahli sunnati wal jamaah dan dalam perkara-perkara yang lainnya. Sebelum kita memulai membahas akidah ahli sunnah yang kita sadu dari kitab Ma'arijul Qabul fi syarhi sulamil wusul fi bayani maja'bihi rasul, ada baiknya pada kesempatan yang mulia ini, kita yang telah masuk ke bulan Syaban, tanggal 1 Syaban, untuk saling mengingatkan. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berikanlah peringatan, sesungguhnya hal itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka dalam rangka meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Syaban ini, maka di antara tuntunan hidup beliau dan sunnah yang sudah seyogyanya kita ketahui dan kita amalkan adalah memaksimalkan ibadah puasa di bulan Syaban ini. Jika di bulan Rajab, ya, di mayoritas kaum muslimin dalam persepsi dan keterbatasan ilmu mereka meyakini bahwa Rajab begitu memiliki keutamaan yang besar sehingga mereka melakukan ibadah dan ketaatan berdasarkan hadis-hadis tersebut, dan tentunya kebanyakan bahkan tidak ada yang sahih, bahkan banyak yang palsu tentang keistimewaan ibadah khusus atau puasa khusus di bulan Rajab, maka sesungguhnya bulan Syaban ini memiliki keistimewaan khusus di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata banyak manusia yang lalai dalam bulan ini. Ya. Sementara sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, di bulan Syaban ini Allah mengangkat amalan para hamba. Tentu yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal-amal yang saleh. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasum hatta naqul la yuftir wa yuftiru hatta naqul la yasum. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا في رمضان وما رأيته أكثر منه أو أكثر صياما منه في شعبان. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها menjelaskan رسول الله صلى الله عليه وسلم berpuasa sampai-sampai kami mengatakan beliau tidak pernah berbuka. Sebaliknya beliau berbuka. Sampai-sampai kami mengatakan beliau tidak puasa. Dan kata Aisyah radhiyallahu anha, saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh kecuali di Ramadan. Dan juga saya tidak pernah melihat beliau banyak berpuasa di selain Ramadan, ya, seperti puasa di bulan Syaban. Ini merupakan sunnah Rasulullah SAW, banyak berpuasa di bulan Syaban. Dan di dalam hadis lain, tatkala beliau ditanya oleh salah seorang sahabat, ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau banyak berpuasa di bulan Syaban? Tidak seperti di bulan lain kecuali Ramadan. Maka beliau menjawab, dzaka syahrun يغفل عنه كثير من الناس ذاك الشهر يرفع الله به ويرفع الله به أعمال العباد أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. Bahwa bulan Syaban ini bulan yang banyak manusia terlena, yang banyak manusia lalai dalam beribadah dan manfaatkannya. Antara Rajab dan Ramadan, maka kita perhatikan di bulan Rajab, Masya Allah, padahal tidak ada hadis yang sahih yang spesial ya untuk beribadah dan puasa secara khusus. Di bulan Syaban terdapat hadis yang sahih yang menjelaskan Rasulullah banyak berpuasa. Dan hikmahnya di antara penyebabnya bulan yang manusia banyak lalai di dalam Syaban ini. Kemudian di dalam bulan Syaban amalan manusia, amalan hamba diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang akan diangkat oleh Allah berarti amalan yang baik. Ya, yarfa'illahu alladhi na'am ilayhi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'u. Kalimat-kalimat yang baik, pujian-pujian yang baik itu naik menuju Allah. Kemudian Allah mengangkat amal saleh para hamba. Maka dalam rangka mengingatkan diri pribadi dan seluruh kaum muslimin di mana saja berada, sebagai bukti kecintaan kepada Rasulullah. Kerana kecintaan harus dibuktikan dengan amalan, dengan ibadah dan ketaatan. Maka mari kita bersama-sama meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memaksimalkan ibadah puasa di bulan Syaban ini. Begitu juga melatih diri kita untuk banyak membaca Al-Quran. Kerana akan datang bulan Al-Quran setelah bulan Syaban. Diharapkan dengan kita terbiasa di bulan Syaban ini banyak membaca Al-Quran, mengkhatamkan sekali, dua kali, tiga kali, sehingga diharapkan di bulan Ramadan akan lebih terasa ringan bagi kita kerana diri kita telah terbiasa melakukan suatu ketaatan atau amal soleh. Ya, ini yang ingin disampaikan, mudah-mudahan menjadi peringatan bagi kita semua, mengingatkan ya kita semua betapa pentingnya kita terus menggali, mengkaji, mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah, kemudian memohon kepada Allah pertolongan dan kemudahan di dalam melaksanakannya. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah dan taufiknya. Allahumma amin. Sebagaimana yang jelaskan tadi bahwa kita akan memulai mengkaji pembahasan tentang akidah Ahli Sunnati wal Jamaah. Para pemirsa dan para pendengar mungkin masih ingat ya, bahwa sudah banyak kitab-kitab ya Ahli Sunnah yang ditulis oleh para ulama Ahli Sunnah tentang akidah yang telah kita kaji ya, dalam media yang penuh berkah ini. Kita telah mengkaji akidah atau penjelasan akidah Imam Syafi'i. Kita telah membahas tentang syarah sunnah lil Imam Al-Muzani, murid senior Imam Al-Muzani. Kita juga telah pernah membahas ya kitab yaitu usul atau i'tiqad ahli sunnah wal jamaah di Abu Bakar Al-Ismaili. Kita juga telah pernah mengkaji kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadith Imam As-Sabuni ya. Dan juga telah pernah membahas kitab Tajridut Tauhid Imam Al-Miqrizi. Semua mereka ya di awal dengan imam mereka itu Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Al-Syafi'i Al-Qurashi Al-Muttalibi, kemudian murid-murid beliau yang setia berjalan di atas sunnah mengikuti akidahnya, Imam Al-Muzani, Abu Bakar Ismaili, kemudian As-Sabuni, naam, kemudian Tajridut Tauhid Imam Al-Miqrizi yang hidup di abad-abad ke-8 Hijriah ya. Kemudian kita juga telah pernah membaca kitab Al-Ibanah fi Usulid Diyanah karya Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Kemudian telah pernah membahas kitab Al-Aqidah Tahawiyah. Subhanallah. Kemudian pembahasan yang terakhir pernah kita membahas tentang Tauhid Asma wa Sifat secara khusus spesial. Dari mulai pembahasan tersebut, ya, kita memiliki suatu kesimpulan, ya, bahwa perkara akidah, ya, perkara keimanan dan akidah, dan kita berbicara tentang akidah Ahli Sunnah, maka sesungguhnya ulama Ahli Sunnah, kaum muslimin Ahli Sunnah, ya, kita-kita yang menulis tentang akidah tersebut, tidak ada perbedaan dalam perkara akidah. Akidah mereka hanya mengikuti akidah Rasulullah SAW, akidah para sahabat Nabi SAW. Ini yang harus kita pahami. Ya. Dan itu yang harus kita ikuti. Karena perkara akidah, diulangi bahwa, karena perkara akidah, perkara yang telah baku. Tidak ada perubahan. Berarti mereka sepakat dalam perkara akidah. Ya. Dan sesungguhnya kalau kita ingin membaca kitab-kitab ulama yang lain dari madhab yang mengikuti madhab Abu Hanifah atau madhab Malik, ya, atau Imam Ahmad, maka kita akan mendapatkan, ya, substansi yang sama tentang akidah, kontennya sama, kendati redaksinya, teksnya yang berbeda. Kenapa demikian? Karena sumber pengambilan akidah mereka sama, Al-Quran dan hadis, mengikuti salafus soleh. Ini yang harus kita pahami, ini yang harus kita yakini, sehingga tidak ada warna-warni dalam akidah, ya, atau dalam konsep hidup beragama. Akidahnya si fulan, ya, fikihnya si fulan, tarekatnya si fulan, sementara terjadi kontradiksi dan perbedaan. Ya. Nah, ini yang harus kita pahami. Tariqah itu jalannya sama, jalannya, jalan kita ikuti untuk menuju Allah. Apa jalannya? Ya, Al-Quran dan Sunnah. Maka Imam Al-Junaid, ya, karena tiba banyak mengatakan kami tariqat kami lama mengikuti cara Imam Junaid. Imam Junaid mengatakan, kullu tariq masdudun, tariq ila Allah masdudun illa an tariqir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Semua jalan tertutup, semua jalan buntu, tertutup. Tidak bisa dilewati. Jalan kepada siapa? Menuju Allah. Kecuali jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya, ilmu kami ini ilmu yang dilandasi Al-Qur'an dan Sunnah. Man lam yahfaz Al-Qur'an wa la ya'rifu Sunnah fala yu'taddu bihi. Siapa yang tidak menghafal Al-Qur'an dan mengkaji Sunnah, maka keilmuannya, ya, tidak diakui. Itu perkataan Imam Al-Junaid, orang yang zuhud, ahli ibadah, tapi semangat berilmu dan beribadah di atas Al-Quran Sunnah. Begitu juga Imam Abul Hasan Asy'ari dalam kitab Ibanah Usulud Diyanah, beliau telah mengakui dan bertaubat untuk kembali kepada akidah Ahli Sunnah. Imam Syafi'i dalam perkara fikih dan akidah sama landasannya, ya, yaitu Al-Quran dan Sunnah dan ittiba'us salaful ummah. Jadi tidak ada warna-warni dalam beragama, konsep beragama, ya. Ini yang harus kita perhatikan. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah. Nah, pada kesempatan kali ini kita ingin menjelaskan akidah yang ditulis oleh salah seorang ulama yang wafat, ya, pada tahun 1377 Hijriah. Nah, salah seorang ulama yang dilahirkan di selatan bagian timur, ya, atau di selatan negara Saudi, yang lebih dekat pada daerah Jizan sekarang ini, yaitu Syekh Al-Allamah Hafidh bin Ahmad bin Ali Al-Hakami, dilahirkan pada tahun 1342 Hijriah, yang bertepatan 1924 Masehi, dan wafat pada tahun 1377 Hijriah. Jadi kalau kita perhatikan, kita kurangi dari tahun wafat beliau, tahun kelahirannya, beliau hanya berumur 35 tahun atau lebih. Subhanallah, umur yang singkat. Umur yang singkat, akan tetapi penuh dengan keberkahan. Nah, beliau dilahirkan di daerah namanya As-Salam, yaitu mungkin bisa kita katakan ya kecamatan dari Kabupaten Al-Madayah yang terdapat di selatan bagian timur kota Jizan, salah satu ya provinsi yang ada di Kerajaan Saudi Arabia. Dan sungguh beliau ya seorang ulama yang di masa kecilnya diberi kemuliaan dan kekuatan hafalan yang luar biasa, kecerdasan, ya, sehingga guru beliau yaitu Syekh Al-Qarawi melihat keajaiban yang demikian itu pada dirinya, dan terkenal dengan kesungguhan di dalam menuntut ilmu dan semangat yang tinggi, hafalan yang kuat, ya, tulisan yang bagus, dan tentunya di masa kecilnya beliau telah menghafal Al-Quranul Karim. Nah, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan ternyata umur beliau tidak panjang. Akan tetapi dalam masa umur yang kalau kita bandingkan dengan para ulama-ulama yang lain, mungkin 50 tahun, 60 tahun, beliau ya menghampiri atau hampir 40 tahun, bahkan tidak sampai 40 tahun. Dalam masa umur yang begitu singkat, sungguh beliau ya telah menulis berbagai karya ilmiah yang berkaitan dengan banyak disiplin ilmu, di antaranya dalam perkara akidah, baik dalam bentuk tulisan biasa atau dalam bentuk qasidah atau manzumah. Karena beliau adalah ahli bahasa sastra Arab, menguasai hal itu dan begitu cepat menulis syair, ya, syair bahasa Arab, dan itu yang dan banyak disiplin keilmuan itu dituangkan beliau dalam tulisannya dalam bentuk syair atau manzuma atau qasidah. Ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar kaum muslimin di mana saja berada, yaitu hanya biografi singkat tentang beliau. Beliau diwafatkan, ya, atau beliau wafat pada tahun 1377 Hijriah, seusai melaksanakan ibadah haji yang bertepatan pada tahun 1958, ya, 58, ya, Masehi, sehingga hanya berumur 35 tahun 35 tahun dan 3 bulan. Subhanallah. 35 tahun. Sungguh umur yang masih muda. Tapi umur yang muda. Subhanallah, kemampuan, kematangan dalam ilmu melebihi umur orang-orang yang lebih tua darinya. Maka tidak heran bila gurunya Syekh Al-Qarawi sungguh sangat takjub dengan beliau dan ya, memiliki firasat tentang Syekh Hafidh Hakami bahwa jika Allah menghendaki beliau berumur panjang, kesungguh suatu ya, tanda kebesaran dan keagungan Allah yang diberikan oleh Allah, kekuatan hafalan, kemudian kecerdasan. Akan tapi Allah menghendaki yang lain. Ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, di antara karya tulis beliau ya, masalah akidah. Dalam masalah akidah yaitu Sulamul Usul ila ilmi al-usul fi tauhidillah wa ittiba'ir rasul. Ini dalam bentuk ya syair atau manzumah yang menjelaskan tentang akidah ahli sunnah. Nah, Sulamul Usul ini disyarah oleh beliau. Dan syarahnya itu ya diberi judul oleh beliau Ma'arijul Qabul bi syarhi Sulamil Usul ila ilmi al-usul. Nah, Sulamul Usul, tangga ya untuk usul, untuk sampai membahas perkara usul atau akidah tentang tauhid Allah dan sunnah Rasul. Kemudian disyarah langsung oleh beliau berjudul Ma'arijul Qabul ya bi syarhi Sulamil Usul ila ilmi al-usul. Nah, kitab ini akan kita kaji karena kitabnya panjang, ada 3 jilid, maka kita akan berusaha meringkas. Dan alhamdulillah ada ringkasan yang ditulis salah seorang ya masyayikh, Abu Mus'ab ya, dan meringkas kitab tersebut. Maka kita akan memanfaatkan ya, mengambil istifadah dari ringkasan dan juga kitab asalnya Ma'arijul Qabul. Kemudian juga kita beliau A'lam As-Sunnah Al-Mansurah li'itiqadi ta'ifatin najiyatil mansurah. Jadi pilar-pilar sunnah yang menjelaskan tentang akidah firqatin najiyah ta'ifah al-mansurah. Ini kalau tidak salah telah dibahas oleh sebagian asatidah dalam kajian ilmiah, kajian kitab di media yang penuh berkah ini. Begitu juga kitab beliau Al-Jawharah Al-Faridah fi Tahqiq Al-Aqidah. Dalam mustalah hadis Dalilu Arbabil Falah fi Tahqiq Fann Al-Istilah. Begitu juga Al-Lu'lu Al-Maknun fi Ahwal Al-Asanid Wal-Mutun. Dalam masalah fikih As-Subul As-Sawiyah li Fiqh As-Sunan Al-Marwiyah. Ya. Usul fikih wasilatul husul ila muhimmatil usul. Nah. Begitu juga ya dalam masalah faraid ya tentang ilmu waris An-Nur Al-Faid min Syamsil Wahyi fi ilmi al-faraid. Dalam masalah sejarah, tarikh wa sirah nabawiyah Nailus Sauli, na'am, min tarikh al-umam wa siratul rasul. Nah. Aw Nailus Sul min tarikh al-umami wa siratul rasul. Dalam masalah tentang ya nasihat, tentang mau'izah, tentang adab dan akhlak ya, beliau memiliki kitab Nasihatul Ikhwan ya, dan ini juga manzumah. Kemudian kitab yang lain Al-Manzumah Al-Mimiyah fil Wasaya wal Adab Al-Ilmiyah. Beliau juga memiliki kitab Miftahu Daris Salam Bitahqiqi Syahadatil Islam, juga Syarhul Waraqat fi Usulil Fiqh li Abil Ma'ali Al-Juwayni, Hamziyatul Islah bi Tashji'i Al-Islam wa Ahli wa Tamassuk, na'am, kull at-tamassuk bi asasihi wa aslihi. Nah, itu kitab-kitab yang ditulis oleh beliau dalam kurun waktu yang sangat singkat. Hanya beliau ya diberi kemuliaan oleh Allah untuk bisa melihat dunia ini hanya 35 tahun. Subhanallah, tidak sampai 40 tahun. Tapi keberkahan, ya keberkahan yang luar biasa dalam hidup. Nah, ini yang pelajaran yang sangat berharga. Tatkala kita menjelaskan biografi beliau ini yang sangat berharga dalam hidup kita. Seorang yang mungkin panjang umurnya, tapi tidak ada keberkahan. Kenapa? Dia tidak memanfaatkan umur dan waktu dalam ketaatan dan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak belajar ilmu agama. Hidupnya habis hanya untuk dunia. Di akhir kehidupannya dia mengatakan, saya ingin jadi orang baik, saya ingin belajar, saya ingin ibadah, tapi tentu kekuatan, kemampuan, tenaga tidak seperti di waktu umur muda. Tapi alhamdulillah Allah masih memberi kesempatan dan peluang bagi dia untuk introspeksi diri. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang telah sampai mungkin menghampiri batas waktu yang telah ditentukan Nabi, rata-rata umur umatnya 60-70, belum juga kembali kepada Allah. Maka sesungguhnya orang yang baik itu yang, atau orang yang mulia dalam hidup ini, yang umurnya diisi dengan ketaatan sehingga menjadi berkah. Naam, tidak diragukan orang yang panjang umurnya tapi baik amalannya, itulah yang terbaik. Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Naam, orang yang baik di antara kalian adalah orang yang mulia, yang panjang umurnya dan baik amalannya. Tapi orang yang singkat umur tapi penuh di keberkahan, apalagi dalam urusan ilmu, yang orang akan membaca ya setiap faedah, pelajaran, akidah yang kita dapatkan dari kitab yang ditulis oleh ulama, maka pahala akan mengalir kepada dia. Dan kita meyakini apa yang akan kita pelajari, kita bahas dari akidah Ahlussunnah yang dijelaskan oleh Syekh Hafidz Hakami ini, tentu pahala akan mengalir pada beliau. Maka pelajaran yang berharga sebagaimana kita sampaikan tadi, mari kita isi umur kita ini dengan ketaatan kepada Allah. Kita ingin meraih keberkahan, dunia tidak akan pernah memuaskan tapi selalu membuat kita dahaga dan terus berlari mencari dunia. Nah, tapi bila kita mencari akhirat, maka bi'inillah umur akan semakin berkah, harta pun semakin berkah, kedudukan semakin berkah, sehingga keluarga, anak juga semakin berkah. Dan itulah yang menjadi ya pertanda kemuliaan dan kebahagiaan seorang hamba. Nah, ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Taib, kita tidak akan membaca ya syairnya atau manzumannya, tapi akan langsung membaca syarah yang dijelaskan oleh beliau. Dan sebagaimana yang dijelaskan tadi, juga ringkasan dari kitab Ma'arju Al-Qabul. Akan tapi pada kesempatan yang mulia ini, di awal pembahasan tentang Ma'arju Al-Qabul ini, kita perlu membaca ya sedikit dari penjelasan atau muqaddimah yang ditulis oleh Imam Al-Syeikh Al-Allamah Hafidz Al-Hakami rahimahullah. Di dalam muqaddimah tersebut beliau menjelaskan ya, memperkenalkan ya Allah kepada para hamba. Sehingga begitu dia memulai muqaddimah ya, beliau menyebutkan berbagai nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan juga tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kesimpulannya adalah, jika Allah yang maha mulia, yang maha perkasa, yang maha agung, maka dialah yang berhak diibadati. Maka barang siapa yang tidak kenal kepada Allah, tidak mengenal nama-nama dan sifatnya, tidak mengenal rububiyahnya, tidak mengenal ya bahwa Allah yang berhak untuk diibadati, maka sungguh dia tidak akan pernah meraih kebahagiaan dan kemuliaan. Taib. Di dalam muqaddimah ya ma'arijul qabul tersebut, sebagaimana yang diutarakan tadi, sungguh ya beliau menjelaskan secara terperinci, menyebutkan nama-nama Allah kemudian jelaskan maknanya yang bisa disimpulkan bahwa muqaddimah adalah sebagai penjelasan syarah tentang asma'u sifat, dan pembahasan asma'u sifat telah kita bahas ya. Kendati jiwa yang cinta kepada Allah, hati yang bersemi dan pengagungan pada, tidak akan pernah bosan membahas hal itu. Tapi karena konsentrasi kita pada kesempatan kajian tentang kitab Ma'arijul Qubul ini, pembahasan perkara-perkara yang dijelaskan oleh beliau, dan juga dalam pembahasan nantinya kita akan membahas, akan mencakup pembahasan ini tentang tauhid asma wa sifat, tauhid rububiyah dan uluhiyah, dan perkara keimanan yang lain, tentang masalah iman pada para malaikat, iman pada para rasul, pada kitab, yaumul akhir, dan pada qada dan qadar, dan perkara-perkara akidah yang lainnya yang merupakan prinsip beragama ahli sunnati wal jamaah at-ta'if al-mansura al-firqatun najiyah. Nah, maka kitab ini subhanallah ya, secara sistematis ya, runut permasalahan atau mengkaji permasalahan akidah yang boleh dikatakan ya secara menyeluruh, yang komprehensif. Nah, makanya perlu untuk dikaji dan dibahas. Dan pembahasan ini ya, kenapa mungkin ada bertanya, bukankah kita masyarakat yang bermadzhab Syafi'i, kenapa kita yang dibahas mungkin ulama yang bermadzhab Hambali? Tidak ada masalah, karena tidak ada perbedaan masa akidah. Kita ingin membuktikan pembahasan tentang masalah akidah yang ditulis oleh para ulama Syafi'i telah kita bahas, dah banyak sekali. Sekarang kita ingin membuktikan, maka tidak ada lagi pernyataan ini monopoli tertentu akidah. Ini akidah misalnya si fulan, ini akidah ya kelompok si fulan. Tidak ada, sama. Ulama lintas madhab yang mengikuti sunnah akidahnya sama. Tatkala membaca kitab ditulis oleh ulama Maliki yang tentunya ulama yang mengikuti ya sunnah, bukan mengikuti ya akidah ahlul kalam ya, sama pembahasannya. Begitu membaca apalagi kitab tulis oleh ulama al-Hanabilah, membaca kitab ulama Syafi'i, yang masih banyak kitab yang lain sesungguhnya ya. Tapi kita ingin memberikan penjelasan, ingin mengirim ya satu untaian risalah, surat kepada kaum mukminin ya, melewati ya mimbar ilmu dan media yang mulia ini, bahwa akidah itu tidak ada perbedaan di dalamnya ya, tidak boleh berbeda dalam masalah akidah itu prinsip. Nah, tapi dalam pembahasan masalah ya amaliyah, dalam artian furu' fiqhiyah, yang di sana para ulama berbeda pendapat dalam masalah fiqhiyah dan furu'iyah ya, bukan masalah prinsip dasar yang jelas, masalah solat wajib begini rukun, tidak berbeda, tapi perkara-perkara ijtihadiyah yang tentunya semua ya memiliki semangat untuk mengenal kebenaran, untuk mengikuti kebenaran, mengikuti Rasulullah SAW. Maka itu perkara sudah kita maklumi bersama, terdapat luar biasa ya toleransi dalam hal di antara para ulama. Mereka tidak saling bermusuhan, mereka tidak saling menghina, tidak saling menyalahkan, tidak saling mengadukan ya, tidak saling memperkarakan ya, perbedaan biasa karena semangat mencari kebenaran ya. Maka silakan dilihat ya, dikaji kembali. Tapi karena kejahilan yang mendominasi hidup manusia zaman sekarang ini, banyak pandai bicara tapi ya sangat dangkal keilmuannya, maka sikap-sikap ya, arogansi yang dan juga ya sikap tendensius itu yang dipertontonkan ya. Maka dalam hal ini kita harus lebih dewasa dalam perkara hal-hal ijtihadiyah ya, masih ada di sana ranah untuk bertoleransi selama hal itu tidak ada dalil secara tekstual menjelaskan secara sore dan nyata menjelaskan hukumnya tadi. Maka ini ranah untuk berijtihad. Para ulama berbeda pendapat. Tapi perkara akidah, mohon maaf, tidak ada ijtihad dalam perkara akidah. Ya, karena ini perkara keimanan, perkara yang telah baku, jelas. Ya, hanya ada satu warna di sini, yaitu warna putih. Ya, seperti itu. Tidak ada akidah yang warna-warni. Tidak ada akidah yang warna-warni. Dan juga tidak boleh beragama, prinsip beragama, akidah sifulan, toriqoh sifulan, enggak ada sama ya. Akidah itulah toriqoh kita. Ya. Prinsip dan konsep beribadah tadi. Akidah. Manhaj dalam istilah, atau madhab. Bagaimana seorang mukmin dalam beribadah, dalam beragama? Ya. Berakidah yang benar, akidah Rasulullah SAW, akidah para sahabat. Beribadah sesuai dengan tuntunan beliau. Berakhlak dalam benar tazkiyatun nafs sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Telah lengkap semuanya. Enggak perlu cari-cari yang lain. Ya. Nah ini yang itulah ahli sunnah wal jamaah. Taib. Para pemirsa dan kaum muslimin, para pendengar mana saja berada, sebagaimana saya sampaikan tadi, beliau di muqaddimah kitab Ma'arijul Qabul Syekh Hafidz Al-Hakami menjelaskan, ya. Ya, mungkin bisa dikatakan ya penjelasan secara ringkas atau secara singkat tentang makna asma' wa sifat. Nah, karena perkara yang telah pernah kita bahas, ya, tidak akan kita ulangi kecuali nanti akan sampai pembahasan tentang asma' wa sifat. Tapi satu hal yang ingin disampaikan pada kesempatan kali ini, begitu beliau dengan panjang lebar menjelaskan ya nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan maknanya, kemudian ya setelah itu ya beliau menyebutkan amma ba'du, kata beliau, fa'alamu rahimakumullah annahu la salaha lil ibad, nah, wala falah wala najaha wala hayatan tayyibatan wala sa'adatan fid daraini wala najatan min khizyid dunya wa adabil akhirah illa bima'rifati awwali mafrudin alaihim wal amal bihi wa huwa al-amru alladhi khalaqahum Allahu azza wa jalla lahu wa akhadha alaihim al-mithaq bihi wa arsala bihi rusulahu ilaihim wa anzala bihi kutubahu alaihim wa liajlihi khuliqatid dunya wal akhirah wal jannah wal nar wa bihi haqqatil haqqah wa waqa'atil waqi'ah wa fi sya'nihi tunsabul mawazin wa tatatayar as-suhufu wa fihi takunu as-syaqawatu was-sa'adatu wa ala hasabi dhalika tuqassamul anwar wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur wa dhalika al-amru huwa ma'rifatullah azza wa jal bi'ilahiyatihi wa rububiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa tauhidihi bidalik. Taib. Yang artinya atau kesimpulannya, kata beliau, ketahuilah, semoga Allah merahmati kalian semua, sesungguhnya la solaha tidak ada kesolehan, kebaikan bagi seorang, bagi hamba, ya, al-ibad, wala falah, wala najah, keberuntungan, kesuksesan, wala hayatan tayyibah, dan tidak akan pernah meraih, merasakan hayatan tayyibah, hidup yang mulia, dan kebahagiaan dunia akhirat, selamat dari azab, ya, dari khizyid dunia, ya, kejelekan dunia, dan azab akhirat, kecuali dengan mengetahui, ya, kewajiban yang pertama atas mereka, wal amal bi, dan mengamalkannya. Timbul pertanyaan, apa kewajiban yang pertama? Kewajiban yang pertama dan utama bagi kita semua. Ya. Ini yang harus kita ketahui. Umur kita mungkin sudah, ada yang sudah 40, 50, 60. Kalau dunia mungkin sudah begitu banyak, di rekening kita ada miliaran mungkin ya. Tapi sampai detik ini, yang kita telah berumur, sudahkah kita mengenal, mengetahui kewajiban utama dan pertama kita untuk meraih kemuliaan, kebahagiaan, kesuksesan, hidup yang mulia, dunia akhirat? Ya. Mungkin sekolah juga belajar udah sampai ke tingkat tertinggi dalam jenjang pendidikan akademik. Ya. Mungkin dah profesor, doktor, kalau ada mungkin lagi masih ada yang tinggi dari itu, gelar akademik mungkin telah dia dapatkan. Ya. Begitu panjang di depan atau di belakang namanya itu fulan-fulan, begitu banyak gelar-gelar akademik yang diraih, penghargaan. Ya. Kita ragukan. Orang yang belajar, ya, orang yang berpendidikan, tapi sudahkah mengetahui perkara yang pertama dan yang utama yang wajib untuk dipelajari, yang itu merupakan sebab utama kebahagiaan, kebaikan, berkahan, hidup yang mulia, kesuksesan dunia dan akhirat? Ini yang harus menjadi perhatian. Taib. Yaitu kata beliau, wa huwa alladhi huwa al-amru alladhi khalaqahum azza wa jalla lahu wa akhadha alaihim al-mithaq wa arsala bihi rusula. Perkara yang pertama, kewajiban yang pertama tersebut yaitu adalah perkara yang merupakan tujuan mereka diciptakan. Dan juga Allah telah mengambil janji atas diri mereka. Kapan itu? Tatkala kita berada di tulang sulbi nenek moyang kita, yaitu Adam alaihissalam, telah berjanji semuanya. Dan juga perkara yang merupakan misi utama diutusnya para rasul dan tujuan diturunkannya kitab-kitab kepada mereka. Dan untuk hal itu pula Allah ciptakan dunia dan akhirah, surga dan neraka. Nah, yang dengan demikian perkara yang pertama, kewajiban yang agung tersebut akan terjadi ya kiamat. Dan disebabkan hal itu, yang demikian itu juga, maka akan ditancapkan mawazin pada hari kiamat. Akan ditegakkan timbangan raja keadilan untuk menimbang ya amalan dan perbuatan manusia. Dan juga akan dibentangkan ya di hadapan mereka suhuf, lembaran-lembaran catatan amalan di akhirat kelak. Dan dalam perkara tersebut akan terjadi, akan didapatkan kebahagiaan, asyqa wa sa'ada, yaitu kesengsaraan dan kebahagiaan. Berdasarkan perkara tersebut, yaitu kewajiban pertama tersebut, maka juga cahaya akan dibagi kepada manusia sesuai dengan tingkatan keimanan, keilmuan, pengetahuan mereka tentang perkara yang merupakan kewajiban utama dan pertama itu. Dan tentunya barang siapa yang tidak diberi oleh Allah cahaya, maka tidak seorang pun yang akan bisa memberikan cahaya yang akan menerangi kehidupan dia di akhirat kelak. Nah, apa perkara yang menjadi kewajiban pertama dan yang utama atas setiap hamba? Ini penjelasannya. Wadhalikal amru huwa ma'rifatullah. Wa ma'rifatullah azza wa jalla bi ilahiyatihi wa rububiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa tauhidihi bidzalik. Naam. Ini kewajiban. Ini wajib. Ya. Wajib bagi setiap muslim mempelajari hal ini. Mengenal Allah disebutkan di sini dalam tiga sisi, tiga hal. Ilahiyatihi, bahwa Allah yang berhak diibadati. Wa rububiyatihi, rububiyah perbuatan Allah. Wa asma'i wa sifatihi, nama-nama dan sifatnya. Wa tauhidihi bidzat, dan mentauhidkan Allah dengan semua hal itu. Arti mengesahkan Allah dalam seluruh perkara yang demikian itu. Maka itu dikenal dengan tiga tauhid yang kita baca, yang kita belajar, yang kita imani. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, asma' wa sifat. Ketiga tauhid ini itu terdapat dalam Al-Quran, terdapat dalam Al-Quranul Karim. Karena kata beliau tadi, untuk tujuan yang mulia tersebut memperkenalkan Allah kepada hamba, maka diturunkan Al-Kitab. Maka kita mendapatkan dalam Al-Quranul Karim penjelasan tentang tiga perkara tersebut: rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat. Maka sungguh sangat aneh, aneh bin ajaib. Dan yang sebagai ya, begitu jauhnya sebagai muslimin dari banyak dari kalangan muslim tidak memahami hakikat ini. Bahkan di kalangan para akademik, para akademisi, bahkan juga yang tampil di mimbar mengatakan pembagian tersebut itu bid'ah, kata dia. Bahkan yang lebih aneh lagi, itu rekayasa Ibnu Taimiyah, Ibn Abdul Wahhab, kata dia. Ya subhanallah, kalamu rabbik Al-Quranul Karim, ama taqra Al-Quranul Karim, tidakkah anda membaca Al-Quran? Fihi bayanun min rabbik, dalam terdapat penjelasan dari Rabbmu, menjelaskan bahwa Allah memiliki rububiyah. Apa arti rububiyah? Ya, perbuatan Allah. Allah memiliki uluhiyah, ya, ketuhanan, keesaan Allah subhanahu wa ta'ala ibadah. Allah memiliki nama dan sifat-sifat. Semua hal itu wajib diimani. Maka sungguh sangat disayangkan bagi kaum muslimin yang baca Al-Quran tapi tidak mengimani substansi dari, meyakini keimanan dan akidah yang merupakan substansi dari apa yang dia baca. Ya, tentu penyebabnya karena metodologi atau konsep keilmuan ahlul kalam yang berkembang, yang itu yang didoktrinkan, ya, sehingga terjadi penyimpangan di dalam memahami agama. Ini tujuan yang pertama. Jadi sebagian yang disampaikan tadi dalam mukadimah yang panjang, mungkin sampai ya 6 halaman, Syekh Hafidz Hakim menjelaskan tentang ya keagungan Allah, lam yattakhidz waladan wa lam yakul lahu sahib, jelaskan tidak memiliki anak, tidak diperanakan, yang maha sempurna, memiliki nama, ya, disebutkan makna dari setiap nama-nama tersebut, kemudian yang memiliki kekuasaan, kemudian di akhir bah dialah Allah yang berhak diibadati. Maka boleh menyebutkan i'lamu, ketahuilah. Jadi seolah beliau ingin menjelaskan pada kita, ini Rabb kalian yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat dan rububiyahnya, itulah Rabb kalian, itulah Rabbul Alamin yang memiliki kekuasaan, memiliki keagungan, kemuliaan, kesempurnaan. Naam, itulah Rabb yang berhak diibadati. Naam, maka ketahuilah kebahagiaan kalian, kemuliaan kalian, kesuksesan dunia dan akhirat, hidup yang mulia, ya, untuk menjadi orang yang mulia dunia akhirat, agar timbangan kebaikan lebih berat, agar dalam catatan amalan kebaikan akan banyak di sana amal ibadah tauhid. Maka kewajiban pertama bagi setiap individu untuk belajar mengetahui apa? Ma'rifatullah. Dalam sisi apa? Uluhiyatuh, rububiyatuh, wa asma' wa sifatih. Tiga perkara ini yang selalu kita ulang-ulang. Kenapa? Karena substansi, ya, Al-Quranul Karim. Silakan baca Al-Quranul Karim. Begitu pertama baca Fatihah, apa yang kita dapatkan? Alhamdulillah. Bahkan begitu Bismillah, sudah Bismillah, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Siapa Allah? Rabbul Alamin, Rabb. Ar-Rahman Ar-Rahim, Jadi Rabb Allah yang Rabbul Alamin itu memiliki nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Berarti sifatnya rahmah. Maka dengan rahmat Allah kita bisa mengkaji, kita bisa membahas, kita bisa berbuat, kita bisa beribadah, mengenal kebenaran. Rahmat Allah. Dan dengan rahmat bisa kita hidup, dapat makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Semua rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat yang luas, rahmat yang spesial. Setelah itu apa? Malik yaumiddin, semua kekuasaan Allah. Apalagi di akhirat. Tidak ada yang berkuasa kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu, kita berikrar. Terus 17 kali dalam solat kita, rakaat solat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami menghambakan diri. Engkau yang hanya kami ibadati, ya Allah. Berarti Allah yang berhak ibadati, uluhiyatuhu. Ilah. Dan tempat mohon pertolongan itu ibadah juga. Dan pertolongan itu sifat Allah. Dan memohon pertolongan itu ibadah kita. Isti'anah. Lihat, isti'anah, memohon pertolongan, itu ibadah. Itu amalan kita. Itu uluhiyah. Itu uluhiyah. Itu ibadah kita. Akan tetapi, al-aunu, pertolongan, itu sifat Allah. Allah yang memberikan pertolongan. Allahumma a'inni. Kan begitu dalam hadis. Ya Allah, beri akulah pertolongan. Ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah. Bersungguh-sungguhlah. Ya. Ala ma yanfa'u. Untuk mendapatkan hal yang bermanfaat bagi dirimu. Dan wasta'in billah. Mohon pertolongan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Simpel banget. Nah, disayangkan. Banyak dari kaum muslim memahami hakikat seperti itu. Maka berdasarkan Allah memiliki nama-nama dan kemuliaan tadi, Rabbul Alamin, kekuasaan. Kemudian kita berikrar, Engkau Allah yang kami ibadati. Kemudian Engkau kami mohon pertolongan, ya Allah. Kabulkan doa kami. Apa doa kita? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, semua kita yakin, yang masih salat, membaca itu. Nah, kalau enggak salat ya enggak membaca. Memang tidak salat. Dan tidak ada arti keislamannya. Tapi yang masih salat, yang salat. Apalagi banyak salat sunnahnya. Ya. Membaca 17 kali. Nah, bagaimana refleksi hal itu, implementasi, realisasi dalam hidup kita? Bagaimana kita bisa menerjemahkan, ya, dalam kehidupan yang nyata, mulai dari akidah kita, pengamalan kita, dan perilaku kita? Itu konsep hidup. Al-Fatihah itu konsep hidup, mencakup secara keseluruhan. Nah, makanya surah yang paling agung. Jadi bukan rekayasa ulama itu. Mereka telah bersungguh-sungguh membantu kita semua yang miskin, yang lemah ini. Kalau kita sini mungkin tidak paham. Karena keilmuan kita, banyak kebodohan kita, keterbatasan kita. Mereka membantu kita, dijelaskan ini maknanya yang benar. Ya. Maka kita bilang, "Oh iya." Jadi bukan mereka yang merekayasa, mereka memberikan kemudahan. Jadi diberikan sebuah istilah untuk lebih memudahkan kita memahami dan mengkaji tauhid uluhiyah. Karena Allah ilahun. Tauhid ibadah. Tauhid rububiyah Rabbul Alamin. Tauhid, karena tauhid kalimat yang syar'i. Ya, Rasul yang mengucapkan, sahabat yang juga telah mengenal tauhid kan gitu. Kemudian asma wa sifat. Karena ya walil asmaul husna. Nah. Maka diistilahkan tauhid asma wa sifat. Ada yang ya apa namanya itu yang bertentangan? Tidak ada. Itu hanya sebuah istilah yang memudahkan kita. Dan substansinya apa? Ya, kita beriman bahwa Allah yang berhak diibadati. Kita tetapkan nama-nama dan sifat-sifatnya. Kita yakini Allah yang memiliki kekuasaan perbuatan. Itulah rububiyah. Apalagi ada mengatakan ini sama ini. Membagi tauhid seperti trinitas saja tadi, ya subhanallah, trinitas suatu kekufuran, tauhid adalah keimanan, kok bisa sama? Ya, semoga Allah berikan ya hidayah pada kaum mukminin agar memahami hal ini. Nah, ini yang harus menjadi ya. Kita lanjutkan sedikit lagi ya. Apalagi wa ma'rifatu ma yunaqiduhu aw ba'dahu min asy-syirki wat-ta'til wat-tasybih wat-tashabbuh wajtinabi dzalik. Kemudian mempelajari apa ini pelajari? Setelah kita mempelajari yang benar, Kita juga mempelajari ma yunaqiduhu, yaitu yang membatalkan tauhid tadi, akidah tadi, membatalkan tauhid rububiyah, asma wa sifat atau uluhiyah, atau ba'dhu atau sebagian, dalam bentuk apa? Kesyirikan, ta'til, ta'til itu ya pengingkaran terhadap sifat, juga ta'til rububiyah, karena nanti ada kesyirikan dalam sisi rububiyah akan kita jelaskan. Ada kesyirikan dari sisi asma wa sifat, kesyirikan dari rububiyah dan juga uluhiyah. Wattashbih, wattashabbuh, yaitu menyerupakan. Ada orang-orang yang menyimpang dan menyerupakan sifat dengan sifat makhluk. Wajtinabi dzalik, dan meninggalkan itu semua. Juga mempelajari iman kepada para malaikat, wal iman bi malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa bil qadar khairihi wa syarri. Jadi mempelajari iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, para rasul, yaumil akhir, iman kepada qadar khairi wa syar, yang baik dan yang jelek. Berarti mempelajari rukun iman. Nah, rukun iman, pengetahuan kita mempelajari tentang rukun iman, apakah sudah sesuai dengan akidah ahli sunnah atau belum? Nah, ini yang harus dipelajari, yang wajib. Baik. Jadi itu yang berkaitan dengan pembahasan perkara yang paling wajib. Nah, jalan yang harus kita ikuti untuk mempelajari hal itu, jalan siapa? Itu jalannya Rasulullah, dan ini yang akan dijelaskan oleh beliau pada pembahasan selanjutnya. Tapi karena waktu membatasi kita, kita cukupkan sampai ya pembahasan tersebut. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pembahasan yang akan datang. Nah, demikian. Wallahu'alam. Jazakallahu khairan. Terima kasih kami ucapkan untuk kesediaan Ustaz menyampaikan bimbingan serta pelajaran yang bermanfaat di kesempatan Jumat pagi hari ini. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Kami bacakan terlebih dahulu Ustaz dari saudara kita Abdullah di Sarwit. Abdullah di Sarwito, Pinrang, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Ustaz, seperti yang sudah dijelaskan bahwa di bulan Syakban disunahkan memperbanyak ibadah seperti ibadah puasa. Yang ingin kami tanyakan bagaimana cara pelaksanaannya? Berapa jumlah dan di hari apa? Apakah berturut-turut atau bagaimana? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullahu khairan, silakan. Nah, terima kasih atas pertanyaan dari saudara Abdullah, barakallahu fiik. Nah, tadi dijelaskan bahwa di antara sunnah Nabi SAW di bulan Syaban ini banyak berpuasa. Ya, kalau kita kembali kepada redaksi hadis Aisyah tadi, ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Syaban. Artinya, saya tidak pernah melihat Rasul banyak berpuasa. Ya, selain di bulan Ramadhan seperti di bulan Syaban, dan tidak disebutkan di situ ya, hari-hari tertentu. Artinya sepanjang hari di bulan Syaban ini diperbolehkan berpuasa, mau berturut-turut, ya, mau selang-seling begitu, mau hanya mungkin Senin Kamis saja atau pertengahan bulan, silakan, diperbolehkan. Ya, karena bahkan sebagian disebutkan dalam redaksi, yaitu kana yasumu Syaban kullah. Bahkan beliau, ya, dalam sebagian riwayat yang sahih disebutkan beliau berpuasa Syaban secara keseluruhan. Tapi para ulama menjelaskan makna kullah di sini bukan berarti ya sebulan penuh, karena tadi jelaskan bahwa Aisyah menuturkan yang berpuasa, beliau berpuasa sebulan penuhnya di Ramadan. Adapun di bulan yang lain itu banyak berpuasa. Ya, dan puasa merupakan amalan rutinitas Rasulullah SAW. Senin Kamis berpuasa. Nah, maka Syaban ini berpuasa. Terserah sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita. Nah, mau setiap hari, mau selang-seling, mau ya Senin Kamis saja, tafadhol. Ya, tidak ada pembatasan penentuan hari secara khusus. Tentunya tidak diragukan Senin Kamis, karena itu merhala yang selain dari Syaban, tentu di setiap bulannya itu disunnahkan. begitu juga pertengahan bulan, maka silakan, ya, tidak dibatasi. Nah, demikian, wallahu a'lam. Taib, Ustaz Barakallahu Fikum, terima kasih atas penjelasannya dan jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya via telepon. Kami tunggu di 0218236543. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana? Dengan Ibu Puyun di Sulawesi Tenggara. Silakan Ibu, pertanyaannya. Begini Ustaz, saya kan sudah beberapa bulan, mau hampir satu tahun melaksanakan puasa Daud. Terus di bulan ini saya tidak mengikuti puasa, ibadah-ibadah puasa untuk apa, untuk bulan ini. Jadi saya lanjut saja puasa Daud, tidak apa-apa itu Ustaz. Ya, baik Ibu. Ya, bagaimana solusinya, apakah saya lanjut? Karena kebetulan kan saya selang seling pas hari Jumat, saya tidak puasa, hari Sabtu lagi puasa, begitu Ustaz. Ya. Mohon pencerahannya, ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Hai, barak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu di Sulawesi Tenggara. Barakallahu fiik. Ya, semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semua dan kepada Ibu, ya, alhamdulillah. Masya Allah, ya, bisa beri kekuatan oleh Allah untuk berpuasa, ya, puasa Daud. Ya, teruskan kebaikan tersebut, Ibu. Silakan. Apalagi di bulan, ya, Syaban, silakan. Ya, kalau itu menjadi suatu kebiasaan, Ibu, teruskan. Tidak ada masalah. Ya, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala ya meneguhkan di atas keimanan dan amal soleh dan menerima amal ibadah kita. Dan juga semoga Allah berikan ya keikhlasan kepada kita semua dalam berubudiyah. Nah, tidak ada masalah, silakan dilanjutkan. Wallahu a'lam. Baik, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silakan di layanan telepon 0218236543. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa ini, di mana? Rashid di Banjarmasin. Silakan Pak Rashid, pertanyaannya langsung saja. Ya, ini Ustaz ya. Itu mengenai akidah tadi dalam pembahasan yang pertama itu ya, akidah artinya tauhid gitu ya. Ketauhidan dari cabang akidahnya tauhid. Ini di dalam apa di Al-Qur'an Az-Zumar 67 itu ya. Allah menjelaskan sifatnya punya tangan kanan gitu ya, tangan kanan yang melipat menggulung lah langit hingga pada hari kiamat gitu ya. Ini ada juga yang mengatakan itu di apa di takwil gitu ya. Jadi seakan-akan dia mengingkari bahwa Allah itu tidak punya tangan gitu ya. Jadi malah kata-katanya yang mengatakan punya tangan itu adalah menyerupakan apa Allah dengan manusia. Ini bagaimana Ustaz? Kemudian yang saya tanyakan ini, kajian ini setiap hari apa gitu ya, kajian yang ini saya, insya Allah saya bisa mengikutinya nanti. Terima kasih Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Rashid ya. Sebenarnya Pak Rashid, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Pembahasan ini sudah dibahas secara rinci dalam pembahasan asma wa sifat. Dan pembahasan asma wa sifat ya, kalau tidak salah dua pekan sebelumnya itu terakhir pembahasan. Jadi kita jelaskan di situ tentang masalah tangan ya. Juga kita jelaskan bantahan terhadap orang mentakwil gitu ya. Dengan alasan kalau ditetapkan tangan berarti menyerupai. Yang ini yang ya apa namanya itu teori yang begitu ya menyimpang. Dan waktu itu ya di antara hal yang saya sampaikan bahwa kita ini berbicara tentang Allah. Lah, jangan teori keilmuan dalam pembahasan urusan manusia yang kita gunakan. Kan tak nyambung. Ya, ahlul kalam yang mentakwil itu jadi teori yang mereka pahami, kesimpulan yang mereka hasilkan dari penelitian atau pembahasan mereka tentang teologi tauhid ya. Dan itu sesuai dengan pemahaman mereka dan memahami fakta atau realita atau kenyataan manusia. makhluk secara umum dan manusia khusus. Lalu itu yang ingin mereka jadikan sebagai standar landasan. Ya pasti tidak akan sama hasilnya, hasilnya akan menyimpang. Karena teorinya, landasannya tidak tepat. Ya, seperti itu. Bahkan teori tersebut juga tidak benar. Nah, kalau hanya sekadar masalah kesamaan lalu harus diingkari, berarti jika demikian halnya, ya, akan kita ingkari banyak hal. Ya. Nah, seperti itu. Mohon maaf, kaum Asy'ariyah, sekte Asy'ariyah yang menetapkan tujuh sifat, ya, tujuh sifat, al-hayatu, al-hayatu, al-irada, al-qudrah, as-sam'u, al-basar, al-ilmu, wal-kalam, tujuh. Taib, kita katakan juga manusia punya kehidupan, manusia punya irada, manusia punya qudrah, manusia punya pendengaran, manusia punya penglihatan, punya ilmu juga, punya kalam. Semua dimiliki oleh manusia juga. Berarti kalau ditetapkan itu, berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Apa bedanya? Tidak ada, pembahasannya sama. Maka dalam hal ini, yang surah Az-Zumar yang sebutkan tadi, ya, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ والسماوات مطويات بيمينه. Lihat redaksinya, wal ardu qabdatu yawmal qiyamah. Dan bumi itu akan berada dalam satu genggaman Allah, genggaman tangan Allah. Karena yang menggenggam itu tangan. Ya. Dan was samawat matwiyat biyamini. Samawat itu akan digulung dengan tangan kanan Allah. Nah, sampai ahli sunnah dalam hal ini mereka tidak mengatakan, oh berarti bumi dengan digenggam dengan tangan kiri, tidak dikatakan, karena istilah kiri tidak terdapat redaksinya, maka tidak boleh diucapkan. Cukup ya Allah memiliki dua tangan, kalau mengatakan lima khalaq tu biyadaya, dengan dua tangan, berarti kita memahami satu, yamin. Nah, dalam hal ini ahli sunnah wal jamaah dan semua yang terjelaskan, ya, mereka mengimani mereka mengimani secara tekstual apa yang terdapat dalam ayat tersebut. Dalam perkara-perkara asma wa sifat, ya, ini tekstual. Ya. Istilahnya isbatuhu ala ma ja'a bihi au imraruhu ijra'u ala zahirihi, menetapkan sebagaimana zahirnya. Itu akidah ahli sunnah. Dan itu disepakati, dan itu yang dipahami oleh para ulama, dan itu yang dipahami sahabat. Nah, tidak ada pentakwilan. Maka kalau dengan alasan menyerupai, ya, jelas banyak hal yang akan diingkari. Contoh saja, ya, apakah dengan kita mengatakan semut punya kekuatan karena bisa, ya, menarik sisa makanan, gajah punya kekuatan, apakah sama kekuatan semut dengan kekuatan gajah? Lalu kita kata, oh ya, enggak ada itu kekuatan gajah. Ya. Kenapa? Kok semut punya kekuatan? Kalau samakan nanti semut dengan gajah, berarti sama kekuatannya. Oh, berarti enggak ada kekuatan gajah, begitu. Ya, Anda akan dikata, Anda siapa? Masih berbicara, masih isinya paham apa yang diucapkan? Ya, atau sedang bermimpi. Loh, apakah hanya sekedar kesamaan harus diingkari? Yang tidak tepat. Apakah hanya sekedar dalam kesamaan dari secara umum, sisi makna secara umum sama diingkari? Enggak. Tangan sebelum dinisbatkan kepada sesuatu, tangan, ya, kita paham makna tangan. Tapi kalau telah dinisbatkan kepada sesuatu, pada seseorang, berarti tangan tersebut sesuai dengan sifat seseorang tadi. Tangan manusia, berarti tangan sesuai dengan tangan manusia. Ya, jelas tangan kita pahami. Ya. Tapi begitu dinisbatkan kepada Allah, pada Allah, yadullah, ya, tangan sesuai dengan sifat Allah. Dari mana sisi kesamaannya? Coba. ya, yang mengatakan gunakan logika, gunakan akal, kata mereka, mentakwil-takwil. Dari mana sisi kesamaannya? Apa sama Allah dengan mahasiswa? Tidak sama. Berarti sifat juga tidak sama. Kan sifat itu mengikuti ya zat. Nah, oleh karena itu sungguh tidak masuk akal gitu ya. Mereka yang mengatakan ini hal yang mengatakan mereka menggunakan logika dan ya tidak sama. Tapi sesungguhnya ya jelas karena kerancuan dalam berpikir dan teori yang digunakan, teori yang keliru, maka hasilnya keliru. Maka itu akidah kaum mu'attilah yang mengingkari sifat-sifat Allah. Ya, terdapat kontradiksi dalam ya teori yang mereka gunakan, maka jelas kebatilannya. Karena kalau seandainya itu datang dari Allah, tentu tidak ada perbedaan. Law kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsir. Jika Al-Quran itu datang dari selain Allah, maka akan terdapat perbedaan di dalamnya. Karena itu wahyu, tidak ada perbedaan. Begitu juga. Ya, itu suatu kebenaran, maka tidak akan terdapat kontradiksi, pertentangan. Tapi tatkala itu bukan suatu kebenaran, maka terdapat pertentangan, kerancuan, kebatilan, dan ya kerusakan, kegoncangan di dalam berpikir. Nah, demikian Allahu a'lam. Kita ini ya jawaban yang terakhir pada kesempatan kali ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah pada kesempatan yang akan datang, melanjutkan penjelasan dari kitab Ma'arijul Qabul ya Syarhi Sulamil Usul fi Tauhidi Ar-Rasul na'am karya Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullahu taala bi'innillah. Nah, demikian wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam bina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.